وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. Baik, setelah kita membaca tiga risalah pendahuluan dari Syekh rahimahullahu taala, berikut ini pembahasan inti yang merupakan maksud dari daurah ini, yaitu membahas tiga perkara pokok yang merupakan sebab kebaikan dan kebahagiaan untuk seorang hamba di alam kubur, dan tentunya itu juga adalah sebab kebaikan dan kebahagiaan untuk hamba di dunia dan di akhirat, yaitu seorang mengenal tiga landasan utama. Ia mempelajari tiga pertanyaan yang ditanyakan oleh malaikat di alam kubur. Iya. Membaca kandungan dari buku ini, ini dari hal yang hendaknya selalu kita ulangi terus menerus, kita perhatikan, sebab ini terkait dengan masalah suatu hal yang sangat penting. Pertanyaan menjawab pertanyaan para malaikat di alam kubur. Iya. Dan selalu mengulangi tiga perkara pokok ini akan mengingatkan seorang hamba akan kehidupan yang hakiki, yaitu kehidupan akhirat, kehidupan di alam kubur, dan apa yang akan datang nanti setelahnya dari hari kebangkitan, yang berujung kepada dua hal, kepada sorga atau kepada neraka. Sini penulis rahimahullah mulai masuk menjelaskan tentang bagaimana mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Dan dia bawakan di sini dalam bentuk tanya jawab, karena memang para malaikat bertanya dan dibawakan dalam bentuk tanya jawab. Ini kadang lebih mengena di dalam jiwa, karena dimaklumi dari pengajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan dimaklumi dari ayat-ayat Al-Qur'an, bahwa penyampaian dari ilmu itu kadang dalam bentuk pemaparan dan kadang dalam bentuk tanya jawab. Kadang dalam bentuk tanya jawab, dan di sini dibawakan oleh beliau dalam bentuk tanya jawab agar supaya lebih mudah untuk diingat. Kata beliau, fa'in qila laka man rabbuka, apabila ditanyakan kepadamu siapa Rabbmu, siapa Rabbmu, iya, siapa yang kamu ibadahi, siapa penciptamu, pemberi rezeki dan yang mengatur segala perkaramu. Apabila ditanyakan kepadamu mar rabbuka, siapa Rabbmu, maka jawablah. Fakul, jawab. Rabbi Allah, Rabbi Allahu alladhi rabbani wa rabba jami'al alamina bi ni'amihi. Rabku yang saya ibadahi adalah Allah. Alladzi rabbani, yang telah memberikan berbagai nikmatnya kepadaku. Wa rabba jami'al alamin bi ni'amih, demikian pula mentarbiyah, memberikan berbagai nikmat dengan penuh perhatian dan pengasihan kepada seluruh alam semesta. Wa huwa ma'budi laisa li ma'budun siwahu, dan Allah adalah yang saya sembah, tidak ada sembahan bagiku kecuali Allah. Iya. Jadi kalau ditanya siapa Rabbmu, maka jawablah dengan jawaban itu, bahwa Rabbku adalah Allah yang mentarbiah aku, yang menyempurnakan berbagai nikmatnya, karunianya kepadaku dan kepada seluruh alam semesta. Iya. Sini istilah Rob ini kadang dibahasakan dalam bahasa Indonesia dengan kata Tuhan ya, Indonesia. Tapi kata Rob dalam bahasa Arab ini kata kadang bermakna yang diibadahi, berkaitan dengan ubudiyah. Dan kadang Rob dalam bahasa Arab bermakna rububiyah, bisa diartikan yang maha mencipta, menghidupkan, mematikan, maha memberi rezeki, mengatur segala perkara. Iya. Jadi kalau ditanya siapa Rabbmu, itu pertanyaan bukan hanya berkaitan dengan siapa yang menciptakan kamu, siapa yang memberi rezeki kepada kamu. Iya. Sebab sebagaimana yang akan datang nanti, kita akan terangkan bahwa sekadar seorang mengetahui Allah yang mencipta, menghidupkan, dan memberi rezeki, itu tidak cukup seorang dimasukkan ke dalam Islam. Tidak cukup dia dianggap sebagai seorang Muslim. Iya. Karena orang-orang musyrikin di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka semuanya mengakui bahwa Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan, Allah subhanahu wa ta'ala yang memberi rezeki, Allah yang mengatur segala perkara. Ini pengakuan-pengakuan diakui oleh kaum musyrikin. Karena itu di dalam ayat misalnya seperti di surah Yunus ayat 31, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Qul man yarzukukum minas sama'i wal ard amman yamliku sam'a wal absar wa man yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy wa man yudabbirul amr. Katakan oleh Nabi Muhammad, tanyakan kepada mereka, siapakah yang memberi rezeki kepadamu dari langit dan bumi? Siapakah yang maha menguasai pendengaran dan penglihatan? Tanyakan kepada mereka, siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati, mengeluarkan yang mati dari yang hidup, dan siapakah yang mengatur segala perkara? Tanyakan kepada mereka. Maka Allah menjelaskan apa yang akan dijawab oleh kaum musyrikin. Fasayaquluna Allah, mereka pasti akan menjawab Allah yang melakukan seluruh itu. Jadi kaum musyrikin ya, mereka mengakui Allah yang memberi rezeki dari langit dan bumi, yang maha menguasai pendengaran, penglihatan, menghidupkan dan mematikan. Dan mereka mengetahui bahwa Allah subhanahu wa ta'ala adalah yang mengatur segala urusan. Allah yang mengatur segala urusan. Tapi bersamaan dengan itu, kaum musyrikin adalah kaum musyrikin. Ya. Bukan muslimin. Pengakuan mereka bahwa Allah mencipta, menghidupkan, mematikan tidak bermanfaat, tidak memasukkan mereka ke dalam Islam. Iya. Demikian pula misalnya seperti ayat lain, ayat-ayat lain di surah Al-Mu'minun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul limanil ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun, sayaquluna lillah. Qul afala tadhakkarun?" Tanyakan kepada mereka, milik siapakah bumi dan segala isinya? Kalau memang kalian mengetahui, maka kaum musyrikin pasti menjawab, milik Allah. Kalau begitu, kenapa kalian tidak mengingat? Kemudian Nabi diperintah bertanya lagi, Qul marrabbus samawati sabai wa rabbul arshil azim. Sayaquluna lillah. Qul afala tattaqun. Tanyakan kepada mereka, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Rob langit dan bumi. Siapa yang merupakan Rob bumi yang tujuh? Siapa yang merupakan Rob langit yang tujuh? Dan Rob arsy yang maha agung? Maka mereka semua menjawab, Allah. Kalau begitu, kenapa kalian tidak bertakwa? Qul man biyadihi malakutu kulli syai'in wa huwa yujiru wa la yujaru alaihi in kuntum ta'lamun. Tanyakan kepada mereka, siapakah yang di tangannya kekuasaan segala sesuatu? Dia melindungi dan tidak dilindungi. Kalau memang benar kalian tahu. Sayaquluna lillah. Mereka pasti akan menjawab, Allah. Kalau begitu, kenapa kalian? Fa'anna tusharun. Kenapa kalian seperti tersihir? Iya. Jadi mereka mengakui Allah mencipta, menghidupkan, mematikan, menciptakan langit dan bumi. Allah yang maha menguasai pendengaran, penglihatan. Tapi bersamaan dengan itu, mereka berbuat kesyirikan kepada Allah. Diakui Allah satu-satunya yang mencipta, menghidupkan, mematikan. Tapi mereka tidak mau mengakui bahwa Allah satu-satunya yang diibadahi. Nah, inilah letak kesyirikan kaum musyrikin. Letak kesyirikan kaum musyrikin. Ya. Makanya harus dipahami apa makna dari tauhid tersebut. Jadi kalau dia misalnya ditanya oleh malaikat, "Mar rabbuka?" Siapa Rabbmu? Dan dia pahami dari kalimat "Mar rabbuka" hanya pertanyaan, siapa yang menciptakanmu? Ya. Siapa yang menghidupkanmu? Siapa yang mematikanmu? Ya. Dia hanya meyakini ini, tidak diyakini Allah satu-satunya yang diibadahi. Maka ini tidak akan memberikan manfaat untuk jawabannya. Dia belum kenal siapa Rabbnya. Belum mengenal siapa Rabbnya. Dan kalau pemahamannya masih seperti itu, tidak ada bedanya dengan kaum musyrikin di masa Nabi. Sebab kaum musyrikin di masa Nabi mengakui semua itu. Bersamaan dengan itu, mereka tidak masuk Islam. Mereka masih diperangi oleh Rasulullah dan mereka masih membenci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau begitu, keislaman adalah pengakuan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi, tidak ada syarikat baginya. Tidak ada syarikat baginya. Iya. Maka ini dasar pokok yang hendaknya diketahui. Jadi ketika penulis di sini berkata, ya, kalau ditanyakan kepadamu, "Mar rabbuka?" Siapa Rabbmu? Fakul, maka jawab, "Rabbku adalah Allah. Alladhi rabbani, yang mentarbiyah saya." Kalimat tarbiyah itu artinya merawatnya dengan penuh saksama. Iya. Seperti anak kecil ditarbiyah dari semenjak lahir, ya, hingga dia besar dirawat oleh ibunya, orang tuanya, sampai dia apa? Sampai dia besar. Itu namanya ditarbiyah. Iya. Dan makhluk ini, kita semua ditarbiyah oleh Allah. Dirawat dan diberikan berbagai kebaikan, berbagai nikmat oleh Allah. Wa rabba jami'al alamin. Dan Allah yang mentarbiyah seluruh alam semesta ini dengan nikmat-nikmatnya, dengan berbagai karunia-Nya. Iya. Wa huwa ma'budi, laisa li ma'budun siwa. Dan Allah adalah yang saya ibadahi. Ini pokoknya, ya, perhatikan. Dan Allah adalah yang saya ibadahi. Tidak ada sesembahan bagiku kecuali Allah. Tidak ada sembahan bagiku kecuali Allah Subhanahu wa taala. Iya. Maka di sini penulis menegaskan jawaban untuk marabbuka, seorang harus mengakui bahwa segala nikmat itu datangnya dari Allah yang mencipta, menghidupkan, memberi rezeki, yang mengatur segala perkara, hanyalah Allah. Juga diakui, dan ini yang paling pentingnya, bahwa Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang dia ibadahi. Satu-satunya yang dia ibadahi. Iya. Nah, kalau dia memahami hal ini, maka dia pun telah mengerti siapa Rabb-nya. Sudah paham apa yang disebut dengan apa? Rabb itu. Baik. Kemudian kata penulis, wa dalilu qauluhu ta'ala. Ya, seperti biasa penulis setelah menyampaikan pembahasan, beliau bawakan dalilnya. Apa dalil tentang itu? Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, segala puji hanya untuk Allah, Rabb semesta alam. Perhatikan ayat ini ya. Alhamdu, segala pujian. Apa saja yang merupakan hamd, pujian terpilih yang penuh dengan pengagungan dan pemuliaan, itu hanya milik Allah. Disebut nama Allah. Iya. Sebab ini adalah pokok dari Asmaul Husna. Dan Allah artinya yang diibadahi dengan penuh pengagungan, pembesaran dan pemuliaan terhadapnya. Rabbil Alamin, Rabb semesta alam, yang merupakan Rabb semesta alam. Iya. Baik. Jadi ini dalil. Semuanya saya kira sangat jelas sekali menerangkan bahwa Allah Subhanahu wa taala dialah yang diibadahi dengan hak. Segala pujian hanya miliknya, dan Rabbil Alamin yang menciptakan, memberi rezeki, yang maha menguasai dan mengatur segala alam semesta ini. Apakah itu jinnya, manusianya, para malaikatnya, pepohonannya, bebatuannya, tanahnya, bumi, langit, ya. Semuanya dalam pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian kata penulis, wa kullu ma siwallah alam. Wa ana wahidun min dalikal alam. Semua yang selain Allah itu namanya alam. Dan saya termasuk salah seorang dari alam itu. Jadi kalau dikatakan bahwa Allah adalah Rabb alam semesta, seluruh alam, ya, siapa alam itu? Bahasa Arab ya, alam. Alam itu dalam bahasa Arab adalah selain apa yang selain Allah. Segala yang selain Allah dalam bahasa Arab disebut apa? Disebut alam. Ya, berarti setiap dari kita mengatakan saya adalah apa? Salah seorang dari alam tersebut. Iya. Kita semuanya dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kita semuanya perlu dan fakir kepadanya. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang bersendirian dalam penciptaan, memberi rezeki dan dalam pengaturan, sebagaimana dia pula yang bersendirian untuk diibadahi, tidak ada syarikat baginya. Iya. Baik. Selesai mana marabbuka? Siapa Rabbmu? Itu pertanyaannya dan jawabannya. Pertanyaan berikutnya. Fa idza qila laka bima arafta rabbak. Kalau ada yang bertanya kepadamu, bagaimana cara engkau mengenal Rabbmu? Dengan apa engkau mengenalnya? Bahwa dialah Allah yang kamu ibadahi, yang kamu sembah. Fakul, kata penulis, jawab, bi ayatihi wa makhluqatihi. Saya mengenalnya dengan ayat-ayatnya dan dengan makhluk-makhluknya. Iya. Sebutkan dua di sini ya. Ayat-ayat dan apa? Dan makhluk-makhluk. Iya. Ayat-ayat, kata ayat, itu adalah bukti yang sangat terang. Ya, bukti yang sangat membungkam, itu disebut ayat. Karena itu Al-Quran disebut ayat. Baik. Dan dari makhluk-makhluknya, ya, yaitu makhluk adalah apa yang diadakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ayat-ayatnya dan dengan makhluk-makhluknya. Dan ayat-ayat Allah ada dua, ada ayat-ayat kauniyah dan ada ayat-ayat apa? Syar'iyah. Iya. Ayat-ayat kauniyah akan diterangkan nanti oleh penulis. Dan ayat-ayat syar'iyah itulah Al-Qur'an Al-Karim. Sebut sebagai ayat-ayat apa? Syar'iyah. Iya, agama ini. Kata beliau, "Wa min ayatihi al-lailu wan-naharu wasyamsu wal-qamar." Dari ayat-ayat Allah yang dilihat dengan mata kepala, yang disaksikan adalah malam, siang, matahari dan bulan. Ini disebut ayat ya, sebab perubahannya tiap hari kita lihat. Perubahannya tiap hari kita lihat. Begitu siang pergi, malam langsung meliputi. Begitu selimut malam hilang, siang segera menerangi manusia. Ini tanda kebesaran Allah. Demikian pula terlihat matahari, terlihat bulan. Ya, ini ayat sangat jelas. Baik. Kemudian kata beliau, "Min makhluqatihi as-samawati as-sab' wal arduna as-sab' wa ma fihinna wa ma bainahuma." Dan dari makhluk-makhluk Allah adalah langit yang tujuh, bumi yang tujuh, apa yang ada di dalamnya, dan apa yang antara keduanya. Semuanya dari makhluk-makhluk. Mungkin ada yang bertanya, bukankah matahari, bulan, siang, malam makhluk-makhluk Allah juga? Jawabannya iya. Tapi dari sisi dia sebagai ayat, matahari, bulan, siang, dan malam lebih jelas. Karena tiap hari ada pergantian. Terbit, muncul, terbit, muncul, terbenam. Nah ini sehingga membuka. Berbeda dengan bumi. Bumi tiap hari kita pijak. Matahari tiap hari ada. Iya. Kadang seorang tidak pernah berpikir. Tidak memperhatikannya. Karena selalu ada. Jelas ya? Tapi siang, malam, matahari, dan bulan ini datang bersilih ganti. Iya. Maka ini diantara sebab kenapa penulis membedakan, iya, antara makhluk dan ayat-ayatnya. Iya. Dan di sini beliau terangkan bahwa seorang hamba mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memperhatikan ayat-ayat dan makhluk-makhluknya. Tafakkur di dalamnya. Iya. Sebab tafakkur dalam penciptaan itu menambah keimanan dan membuat hati itu bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu kata Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, "Wa ahsanu mattafaqat bihi al-anfas wa ahsana ma unfiqat fihi al-anfas at-tafakkur fi ayati Allahi wa ajaibi sun'ihi wal intiqal minha ila ta'alluqil qalbi wal himmati bih duna syai'in min makhluqatihi." Iya. Kata beliau, sebaik-baik perkara yang nafas itu dihabiskan. Ya, kita semua bernafas ya. Nafasan kita ini sudah dihitung berapa banyak jumlahnya. Dan nanti berakhirnya kapan? Di nafas yang terakhir kita bernafas, itulah ajal kita. Maka nafas ini paling bagusnya dihabiskan dalam tafakkur terhadap ayat-ayat Allah, kata Ibnu Al-Qayyim. Dan memperhatikan keajaiban penciptaan Allah. Iya. Ini akan menyebabkan, tafakkur ini akan menyebabkan hati itu bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Bergantung kepadanya. Nah, kata sebagian ulama, tafakkur itu adalah sumber segala kedudukan dan derajat yang tinggi. Siapa yang tafakkur akan kebesaran Allah, maka itu akan menumbuhkan pengagungan di dalam jiwanya kepada Allah. Siapa yang tafakkur akan kemampuan Allah, itu akan memberikan manfaat kepadanya. Ia bertawakal hanya kepada Allah. Siapa yang tafakkur akan siksaan Allah, itu akan memberikan untuknya manfaat. Dia selalu takut kepada Allah. Dan siapa yang tafakkur pada rahmat Allah, ini akan menyebabkan dia selalu berharap kepada Allah. Siapa yang tafakkur terhadap kematian dan apa yang akan datang setelah kematian, dia akan memperpendek angan-angannya. Dan siapa yang tafakkur terhadap dosa-dosanya, akan bertambah rasa takutnya. Iya, dan akan menjadi remeh, akan menjadi rendah jiwa itu di sisinya. Kalau dia pikirkan dirinya penuh dengan dosa, banyak kesalahannya, banyak kekurangannya, maka akan dia buang dari dirinya segala sifat sombong, sifat merasa dirinya lebih di antara yang lain, banyak berjasa dan seterusnya. Iya. Sebab ini dari hal-hal yang penting kita bertafakkur di dalamnya. Nah, maka ini dibawakan oleh penulis di sini, bagaimana seorang mengenal Rabb-nya dengan melihat ayat-ayat-Nya dan melihat apa? Makhluk-makhluk-Nya. Iya. Apabila hal tersebut dia lihat dengan baik, maka pasti itu akan mewariskan hal yang sangat indah di dalam jiwanya. Iya. Apa dalil bahwa kita mengenal Allah dengan ayat-ayat dan dengan makhluk-makhluk-Nya? Dalilnya ada dua di sini disebut oleh penulis. Kata beliau, dalil qauluhu ta'ala, "Wa min ayatihi al-lailu wan-naharu wasy-syamsu wal-qamar, la tasjudu lis-syamsi wala lil-qamar." Wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Dari ayat-ayat Allah, malam, siang, matahari dan bulan, janganlah kalian sujud kepada matahari dan jangan pula kalian sujud kepada bulan, tapi bersujudlah kepada Allah yang menciptakan seluruh makhluk tersebut. Kalau memang kalian benar beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Makanya ayat yang pertama terdapat di dalamnya bahwa malam, siang, matahari dan bulan itu dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dari ayat-ayat-Nya. Di malam hari kita lihat malam ini memang gelap, menyelimuti. Iya. Akan tetapi di tengah kegelapan itu manusia mengambil manfaatnya dari ketenangan, ya, menghindari kegaduhan yang berada di siang hari. Ya. Demikian pula di siang hari manfaat cahayanya dirasakan dan bagaimana ia beraktivitas dengan sangat mudah di siang hari tersebut. Ini ayat yang sangat jelas. Matahari dan bulan, ya, yang dengan munculnya matahari dan bulan ini, ya, kehidupan makhluk menjadi tegak. Tapi Allah ingatkan bahwa seluruh itu hanyalah makhluk. Karena itu tidak boleh sujud kepada matahari, tidak boleh pula sujud kepada apa? Kepada bulan. Tapi bersujudlah kepada Allah yang menciptakan mereka. Kalau memang benar kalian beribadah kepada-Nya. Di sini terdapat di dalamnya sebuah kaidah. Dan kaidah ini diyakini oleh kaum mukminin. Dan di kaidah inilah kaum musyrikin luput darinya. Ya. Mereka di kaidah ini menyimpang kaum musyrikin. Umat Islam ketika memperhatikan bahwa Allah satu-satunya yang mencipta, Allah satu-satunya yang memberi rezeki, Allah satu-satunya yang menghidupkan dan mematikan, maka itu konsekuensinya apa? Konsekuensinya Allah Subhanahu wa taala dia pula satu-satunya yang berhak diibadahi. Sebagaimana Allah bersendirian satu-satunya yang mencipta, menghidupkan dan memberi rezeki, demikian pula harusnya dia satu-satunya yang diibadahi. Satu-satunya yang diibadahi. Inilah yang merupakan konsekuensi dari tauhid yang berjalan di tengah umat Islam. Berbeda dengan kaum musyrikin. Kaum musyrikin beriman bahwa Allah yang mencipta, menghidupkan, mematikan, tapi mereka berbuat kesyirikan dalam ibadah. Karena itu dikatakan dalam Al-Quran, "Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wahum musyrikun." Tidaklah kebanyakan dari mereka itu beriman kepada Allah, maksudnya beriman dalam rububiyah, kecuali mereka pasti berbuat kesyirikan. Kesyirikan dalam apa? Kesyirikan dalam uluhiyah. Iya. Kesyirikan dalam peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi ketika diterangkan bahwa malam, siang, matahari dan bulan semuanya adalah ayat-ayat Allah, maka Allah ingatkan, mereka adalah makhluk. Mereka adalah makhluk saya. Jangan kalian sujud kepada matahari, jangan kalian sujud kepada bulan, tapi bersujudlah kepada Allah yang menciptakan mereka semuanya. Kalau memang kalian beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, dalil yang kedua, kata penulis rahimahullah, wa qauluhu taala, inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam thumma istawa 'alal 'arsy yughshil laila an-nahar yatlubuhu hathitha wash-shamsa wal-qamara wan-nujuma musakhkharatin bi-amrih ala lahul khalqu wal amr tabarakallahu rabbul alamin. Allah firman, sesungguhnya Rabb kalian adalah Allah. Sesungguhnya Rabb kalian adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari. Kemudian Allah beristiwa di atas arsy-Nya. Beristiwa di atas arsy-Nya. Setelah langit dan bumi diciptakan, Allah beristiwa di atas arsy yang agung. Iya. Dan arsy Allah Subhanahu wa taala itu sangatlah besar, makhluk yang sangat besar. Langit dan bumi tidak ada apa-apanya. Padahal kita melihat ya, langit dan bumi ini sedemikian luas bumi Allah ini. Sedemikian luas langit Allah itu. Tapi ternyata langit dan bumi itu makhluk yang kecil sekali. Iya. Kalau dibanding dengan kursi Allah. Kursi, iya, itu dalam penafsiran Ibnu Abbas adalah apa? Maudiul qadamain, tempat kedua kaki. Iya, kursi. Perbandingan langit dan bumi dengan kursi Allah, perbandingannya seperti gelang dilempar ya ke tanah lapang yang luas. Anggap bumi ini tanah lapang ya. Gelang dilempar ke tengah tanah lapang. Kira-kira gelang ini dibanding tanah lapang bagaimana? Besar atau kecil? Hah? Kecil sekali. Ini perbandingan antara langit dan bumi dengan apa? Kursi. Dan perbandingan antara kursi dan arsy sama seperti itu. Sama seperti itu. Iya. Maka ini arsy adalah makhluk Allah yang sangat besar. Dan Allah Subhanahu wa taala beristiwa di atas arsy-Nya. Iya. Yughshil laila an-nahar yatlubuhu hathitha. Allah mempergantikan malam dengan siang. Malam yang gelap, iya, ketika dia menutupi, tiba-tiba dipergantikan dengan siang. Yatlubuhu hathitha. Berganti dengan sangat cepatnya. Begitu malam pergi, siang datang. Begitu siang pergi, datang malam menyelimuti. Iya. Terus berganti dengan sangat cepat. Tidak pernah berhenti. Tidak pernah ada keterlambatan. Tidak pernah ada keterlambatan. Demikianlah hingga alam semesta ini nanti akan ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Akan dilipat-lipat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tangannya. Baik. Maka ini penjelasan di dalam ayat bahwa Allah Subhanahu wa taala ya mempergantikan siang dan malam, berganti dengan sangat cepat. Wasyamsa wal qamara wan nujuma musakhkharatin bi amri. Demikian pula langit, atau demikian pula matahari, bulan dan bintang-bintang itu semuanya tunduk dengan perintahnya. Kemudian Allah tegaskan, ala lahul khalqu wal amr. Ingatlah bahwa milik Allah penciptaan dan perintah. Tabarakallahu rabbul alamin. Maha berkah Allah, Rabb semesta alam. Baik. Jadi pendalilan dari ayat sangat terang sekali bahwa seluruh dari apa yang disebut di dalam ayat ini dihitung dari makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian kata penulis, sini penulis masuk menerangkan dari inti pembahasan di makna marrabbuka. Kata beliau, warrabbu huwal ma'bud. Dan dimaksud dengan Rabb adalah yang diibadahi. Yang dimaksud dengan Rabb adalah apa? Yang diibadahi. Iya. Jadi sekali lagi, inti dari keislaman itu adalah pengakuan bahwa Allah satu-satunya yang berhak diibadahi. Satu-satunya yang berhak diibadahi. Karena itu nanti saya akan terangkan di pembahasan La ilaha illallah. Iya. Bahwa apa yang beredar di tengah manusia sekarang ini, mereka terjemahkan La ilaha illallah artinya tidak ada Tuhan kecuali Allah. Tidak ada yang mencipta kecuali Allah. Tidak ada yang memberi rezeki kecuali Allah. Ini penerjemahan yang keliru. Kalau itu penerjemahan La ilaha illallah, sudah. Kaum musyrikin di masa Nabi semuanya masuk Islam berbondong-bondong. Iya, Abu Jahal, Abu Lahab. Tidak akan ada pertentangan nanti. Sebab semuanya mengakui Allah yang mencipta, menghidupkan, memberi rezeki. Ya. Kalau begitu harus diketahui inti Islam itu apa? Inti Islam itu apa? Inti dari keislaman adalah memurnikan ibadah hanya kepada Allah. Itu intinya. Karena itu yang namanya ibadah tidak boleh sama sekali dipalingkan kepada selain Allah. Ini yang akan didetailkan oleh penulis di sini. Makanya beliau terangkan bahwa Rabb itu adalah al-ma'bud. Ar-Rabb adalah yang diibadahi. Iya. Adalah yang diibadahi. Wa dalilu qauluhu ta'ala. Apa dalilnya? Adalah firman Allah Ta'ala, ya ayuhan nasu, u'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai sekalian manusia, beribadahlah kalian kepada Rabb kalian yang menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian supaya kalian bertakwa. Alladhi ja'ala lakumul arda firasha was-samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'a fa akhraja bihi minats tsamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Perhatikan ya, wahai sekalian manusia. U'budu rabbakum. Beribadahlah kepada Rabb kalian. Disebut di depan apa? Rabb. Ibadah kepada siapa? Kepada Rabb. Berarti Rabb itu adalah diibadahi. Ya. Kemudian dipaparkan makna rububiyah. Rabb yang menciptakan kalian dan menciptakan orang-orang sebelum kalian supaya kalian bertakwa. Yang menciptakan bumi untuk kalian sebagai hamparan, langit sebagai bangunan, dan menurunkan air dari langit. Kemudian dengan itu ditumbuhkan berbagai buah-buahan sebagai rezeki untuk kalian. Ya, perhatikan. Diungkit dari nikmat-nikmat penciptaan Allah, dari mana-mana rububiyah Allah, ujungnya kepada suatu makna. Apa ujung ayat? Fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Jangan sekali-kali kalian membuat untuk Allah tandingan-tandingan, sekutu-sekutu, sedangkan kalian mengetahuinya. Iya. Jadi pengakuan seorang ketika mengakui Allah satu-satunya mencipta, menghidupkan, dan memberi rezeki, ini mengharuskan dia untuk mengakui bahwa dialah Allah satu-satunya yang berhak diibadahi. Tidak ada syarikat baginya, tidak ada tandingan untuknya, dan tidak ada yang semisal dengannya. Iya. Ini makna yang ingin ditekankan oleh Syekh rahimahullahu taala di sini oleh penulis. Karena itu beliau bawakan ucapan Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Qala Ibnu Katsir rahimahullah, al-khaliqu li hadhihi al-asya' huwa al-mustahiq lil ibadah. Ibnu Katsir berkata, yang menciptakan seluruh perkara ini dialah yang berhak untuk diibadahi. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan langit dan bumi ini, yang menciptakan segala perkara, yang menghidupkan dan mematikan, dan mengatur segala urusan, harusnya dia pula yang berhak untuk diibadahi. Harusnya dia pula yang berhak untuk diibadahi. Karena itu kaum musyrikin, mereka tidak berakal. Iya. Dan ini kebanyakan orang-orang yang keluar dari peribadatan kepada Allah, dia punya akal tapi akalnya tidak dipakai. Kadang cerdas di ilmu dunia. Iya. Lihat ya orang-orang kafir. Bagaimana kecerdasan mereka. Membuat apa saja bisa. Dan lihat perkembangan mereka di negeri-negeri mereka. Di negeri-negeri kafir itu. Perkembangan teknologi dan sebagainya. Tidak ada yang mengalahkan mereka. Cerdas. Tapi tidak berakal. Iya. Cerdas tapi apa? Tidak berakal. Kalau dia menggunakan kecerdasannya berakal, akan mana-mana yang kita terangkan tadi dari penciptaan langit dan bumi ini, maka pasti mereka akan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Karena itu, siapa yang memiliki akal dengan baik, pasti dia akan kembali. Iya. Memurnikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Coba perhatikan kisah Nabi Ibrahim alaihi salam. Ini saya beri contoh ya. Orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan akal dan fitrah yang sehat. Iya. Nabi Ibrahim alaihi salam ya. Ditunjukkan kepada beliau dari kekuasaan langit dan bumi supaya beliau menjadi yakin. Karena itu dalam Al-Qur'an dikatakan wa kadzalika nuri ibrahima malakutas samawati wal ard waliyakuna minal muqinin. Demikianlah kami tunjukkan kepada Nabi Ibrahim keajaiban langit dan bumi supaya dia menjadi orang yang yakin. Falamma janna alaihi al-lailu ra'a kawkaba. Begitu malam gelap menyelimuti, maka Nabi Ibrahim melihat bintang. Dia lihat bintang, dia berkata, "Hada rabbi." Dia berkata, "Inilah Rabbku, bintang inilah Rabbku." Menakjubkan. Makanya dia menganggap bahwa itu adalah apa? Rabbnya yang dia sembah. Falamma afala qala la uhibbul afilin. Begitu bintangnya hilang, terbenam, Nabi Ibrahim berkata, "Saya tidak suka kepada orang-orang yang hilang." Ya, itu bukan sifat Ar-Rabb. Jelas ya? Falamma ra'al qamara bazighan qala hadza rabbi. Begitu dia melihat bulan itu muncul dari ufuk, maka dia berkata, "Inilah Rabbku." Falamma afala, begitu hilang, maka Nabi Ibrahim berkata, "La illam yahdini Rabbi la akunanna minal qaumid dhalin." Kalau Rabbku tidak memberi hidayah kepadaku, saya akan menjadi orang tersesat. Dia tahu bahwa ini bukan Rabbnya, dia lagi mencari. Tapi akal sehatnya berjalan, perhatikan. Iya. Akal sehatnya berjalan. Nah, falamma ra'a asy-syamsa bazighatan qala hadza rabbi hadza akbar. Iya. Begitu dia melihat matahari terbit besoknya, dia berkata, "Oh, inilah Rabbku, ini lebih besar." Iya. Tapi apa yang terjadi? Falamma afalat qala ya qaumi inni bari'um mimma tusyrikun. Begitu matahari ini terbenam, Nabi Ibrahim berkata, "Wahai kaumku, sungguhnya saya berlepas diri dari kesyirikan yang kalian lakukan." Kaum yang menyembah matahari, bulan, bintang, itu semua bukan Tuhan. Bukanlah yang berhak diibadahi. Andai kata berhak diibadahi, tidak mungkin dia hilang seperti itu. Iya, ada kemudian hilang, zina. Allah Subhanahu wa taala Maha ada. Walaupun tidak dilihat, kekuasaannya nampak dan dialah yang diibadahi. Karena itu Nabi Ibrahim berkata, "Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ard hanifan wa ma ana minal musyrikin." Sungguhnya saya menghadapkan wajahku kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi ini tanpa ada contoh sebelumnya. Iya. Hanifan, sebagai orang yang hanif, selalu berada di atas tauhid, dan saya tidak tergolong kepada orang-orang yang berbuat kesyirikan. Kepada orang-orang yang berbuat kesyirikan. Nah, subhanallah, ya, punya akal. Tapi dia sendiri menyembah Tuhannya. Tuhannya dibuat sendiri dari patung. Dia buat sendiri, setelah itu apa? Setelah itu dia sembah. Ya, ini tidak masuk di dalam akal. Nah, sampai ya, ada sebagian yang menyebutkan seorang profesor yang terkenal di sebuah universitas. Ya. Punya berbagai karya yang tidak ada yang menandinginya. Ya, seorang muridnya tiba-tiba mendekatinya dan tercium jauh darinya bau yang tidak enak sekali. Ya. Ketika ditanyakan kepadanya, "Bau apa ini?" Muridnya bertanya, "Bau apa ini?" Dia berkata, "Ini bau, maaf ya, kotoran sapi. Saya sebelum berangkat saya pakai kotoran sapi ini. Berbedak pakai apa? Kotoran sapi. Untuk apa? Wah, ini keberkahan yang melindungi saya. Perhatikan ya. Cerdas tapi tidak berakal. Kalau dia punya akal, tidak mungkin hal tersebut ya, dia lakukan. Kalau dia memiliki akal. Karena itu yang mencipta Jalla Jalaluh ya, tanda-tanda kalau besarannya adalah hal yang jelas ya. Seorang yang meyakini bahwa Allah yang diibadahi Allah, seorang yang meyakini bahwa Allah yang mencipta, menghidupkan, mematikan, memberi rezeki, memiliki segala perkara, harusnya dialah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Tempat kita mencari keberkahan, kepadanya lah kita berharap, kepadanya lah kita takut. Harusnya harapan, tawakal hanya digantungkan kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Iya. Maka di sini penulis memberikan kaidah bahwa Rabb itu artinya yang berhak diibadahi. Semua yang menciptakan langit dan bumi ini, yang mengadakan segala sesuatu ini, dia pula yang berhak untuk diibadahi. Dialah Allah yang berhak untuk diibadahi. Iya. Baik. Setelah menjelaskan bahwa ibadah itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala saja, maka penulis rahimahullah berpindah masuk menerangkan apa itu bentuk ibadah. Kalau diketahui bahwa Allah satu-satunya yang diibadahi, ibadah hanya diberikan untuk Allah, maka inti permasalahan berikutnya seorang harus mengetahui apa itu ibadah. Apa itu ibadah? Supaya ibadah ini tidak diserahkan kepada selain Allah, hanya diberikan kepada Allah semata. Jadi dia harus tahu ibadah itu apa. Iya, jangan sampai dia beribadah kepada selain Allah sedangkan dia tidak mengetahui ya. Dia tidak mengetahui ya. Iya. Dan disinilah pentingnya. Disinilah pentingnya mengenal hakikat dari ibadah. Iya. Hakikat dari ibadah itu. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkata atau menafsirkan ayat ittakhadhu ahbarahum ruhbanan wa arbaban min dunillah. Mereka orang-orang Yahudi menjadikan rahib-rahib mereka, hiber-hiber mereka, ya ahli ibadah dan orang yang berilmu mereka dijadikan sebagai sesembahan-sesembahan selain daripada Allah. Maka ada seorang yang berkata, "Ya Rasulullah, kami tidak menyembah mereka. Tidak bersujud kepada mereka." Maka Nabi bertanya, "Apakah kalian menaati rahib-rahib kalian dalam menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah?" Jawabannya benar. "Apakah kalian menaati rahib-rahib kalian dalam mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah?" Jawabannya benar. Itulah ibadah kalian kepada mereka. Iya. Jadi jenis ibadah banyak bentuknya. Jenis ibadah banyak bentuknya. Jangan dipahami ibadah itu sholat saja, zakat saja, puasa saja, haji saja, sebagaimana yang dipahami oleh orang umum. Iya. Giliran berdoa, datang berdoa kemana? Ke penghuni kubur. Doa kepada bebatuan, kepada pepohonan. Padahal doa adalah apa? Doa adalah ibadah. Kalau diketahui dia adalah ibadah, maka harus diberikan hanya kepada Allah. Berdoa hanya kepada Allah saja. Karena itu tidak boleh berdoa kepada siapapun dari makhluk. Tidak kepada Rasulullah, tidak kepada malaikat Jibril, Mikail dan selainnya. Doa hanya kepada Allah. Siapa yang berdoa kepada selain Allah, apakah dia malaikat atau nabi, maka dia telah berbuat kesyirikan. Iya. Karena itu harus dikenal apa itu ibadah. Agar supaya seorang itu mengenal ibadah yang benar. Iya. Mengenal apa yang disebut ibadah dalam agama. Dan sini Syekh rahimahullah akan menjelaskan sebagian dari bentuk-bentuk ibadah. Iya. Beliau akan menerangkan beberapa dari bentuk ibadah agar supaya kita pandai membedakan yang mana yang merupakan ibadah dan mana yang bukan ibadah. Jelas ya? Baik. Kata beliau, "Anwa'ul ibadah allati amara Allah biha mithlul islami wal imani wal ihsan." Iya. Kata beliau rahimahullah, dan bentuk-bentuk ibadah yang Allah Subhanahu wa taala, iya, perintah dengannya, bentuk-bentuk ibadah, jenis-jenis ibadah yang Allah subhanahu wa ta'ala perintah dengannya, itu ada beberapa perkara, ada beberapa contoh. Di sini penulis memberi 17 contoh. Diberi berapa? 17 contoh dari ibadah. Dan kita akan bahas satu persatu dari 17 contoh ibadah ini. Iya. Tapi secara umum, dari kaidah pokoknya bahwa ibadah, definisi ibadah, iya, definisi ibadah adalah sebagaimana yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, bahwa al-ibadah ismun jami' li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah min al-aqwali wal a'mali adh-dhahir wal batinah. Ibadah itu adalah isim jami', penamaan yang kompleks. Penamaan kompleks yang mencakup segala yang dicintai oleh Allah dan segala yang diridhai oleh Allah. Apakah itu berupa ucapan atau perbuatan? Apakah itu yang zahir, tampak, kelihatan, ataupun yang batin, yang tidak tampak? Iya. Jadi ukuran ibadah pertama yang diukur itu adalah perkara dicintai dan diridhai oleh Allah. Jika Allah cinta hal tersebut, ridha hal tersebut, maka itulah ibadah. Apakah dia berupa ucapan ataupun berupa perbuatan? Apakah yang zahir, tampak, ataupun yang batin, tidak tampak? Iya. Ini yang akan dirinci oleh penulis satu persatu dari bentuk ibadah. Beliau terangkan mithlul Islam. Ada keislaman, keimanan, al-iman, wal ihsan, tentang ihsan, wa minhu ad-du'a, di antaranya doa, wal khauf, rasa takut, war raja, rasa harapan, wat tawakkul, yaitu rasa tawakkal, war raghaba, rasa apa? Penuh harapan, raghaba, war rahba, penuh ketakutan, wal khusyu', rasa khusyuk, al khasyyah, khasyyah juga rasa takut, tapi rasa takut disertai dengan pengetahuan terhadap siapa yang dia takut. Ini akan kita terangkan. Wal inaba, kembali kepada Allah. Wal isti'ana, memohon pertolongan. Wal isti'ada, memohon perlindungan. Wal istighatha, memohon bantuan. Wal dhabah, menyembeli. Wal nadar, dan nadar. Ini 17 jenis ibadah. Seluruh hal ini ada perintahnya. Kita diperintah berdoa hanya kepada Allah, takut hanya kepadanya, bertawakal kepadanya, berharap hanya kepadanya, khusyuk, bertobat, berinabah. Kita diperintah untuk mohon pertolongan, berlindung hanya kepada Allah. Tatkala Allah perintah hal itu, itu menunjukkan bahwa hal-hal tersebut adalah perkara yang dicintai dan diridhai oleh Allah. Jadi kalau dia sudah dicintai dan diridhai oleh Allah, maka dia adalah ibadah. Dia adalah ibadah. Nah, kalau kita sudah sampai ke poin itu adalah ibadah, sekali lagi kaidahnya, ibadah hanya untuk siapa? Hanya untuk Allah. Iya. Ibadah hanya untuk Allah. Nah, itu kaidah pokoknya. Sehingga seorang itu mudah untuk memahami. Baik. Syekh rahimahullahu taala berkata, "Wa ghairi dzalika min anwa'il ibadah allati amara Allahu biha kulluha lillahi taala." Dan selain daripada itu, dari bentuk-bentuk ibadah yang Allah perintah, semuanya hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Apa dalilnya bahwa ibadah hanya milik Allah? Beliau bawakan dalil dulu. Kata beliau, wad-dalilu qawluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah ta'ala, wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Sungguhnya masjid-masjid itu, tempat-tempat ibadah, anggota badan beribadah, semuanya adalah milik Allah. Tidak boleh kalian beribadah kepada siapapun bersama Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Keibadah hanya milik Allah semata. Tidak boleh diserahkan kepada siapapun selain daripada Allah. Kemudian penulis membawakan sebuah kaidah tetap. Dan ini kaidah yang harus selalu berada dalam sanubari seorang muslim dan muslimah. Kaidah dalam ibadah. Kata beliau, "Faman sarafa minha syai'an li ghairillahi fa huwa musyrikun kafir." Kata beliau, siapa yang memalingkan suatu apapun, sedikit apapun dari ibadah itu dia palingkan kepada selain Allah, dia berikan kepada selain Allah, maka dia adalah seorang musyrik yang telah kafir. Seorang musyrik yang telah berbuat kesyirikan keluar dari keislaman. Iya. Apa dalilnya? Kata beliau, "Dalilu qauluhu ta'ala," dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, "Wa may yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bih fa innama hisabuhu 'inda rabbih innahu la yuflihul kafirun." Barang siapa yang beribadah kepada sesembahan lain bersama Allah, yang sesembahan lain ini tidak ada keterangan tentangnya. Iya. Dan ini sifat ya, terhadap segala yang disembah selain daripada Allah, tidak ada keterangan, tidak ada burhan, tidak ada penguatnya. Ya. Semuanya adalah kebatilan. Nah, maka dikatakan di dalam ayat, "Fainnama hisabuhu inda rabbi." Ya, kalau siapa yang berdoa kepada sembahan lain bersama Allah, maka perhitungannya adalah di sisi Allah. Perhatikan ya, ini ancaman besar ya. Ancaman besar. Di uslub bahasa Arab itu, ancaman kadang disebutkan. Ancamannya neraka, begini dan begitu. Kadang diglobalkan. Iya. Tunggulah nanti pembalasannya. Atau hisabnya di sisi Rabb-nya. Iya, hisabnya di sisi Allah. Ini kadang yang diglobalkan, kadang lebih dahsyat dalam makna apa? Dalam makna ancaman. Iya. Saya beri contoh pendekatan ya. Anak kecil, ya, oleh ayahnya, "Kamu kalau melanggar, nih saya beri rotan." Ya, ini pelanggaran disebut ya. "Kamu kalau melanggar, saya tidak beri duit jajan misalnya." "Kamu kalau melanggar," dia sebut berapa anggar. Tapi di suatu keadaan dia berkata kepada anaknya, "Jangan sampai kamu berbuat seperti ini. Kalau kamu melakukannya, awas." Hanya disebut awas saja, tidak disebut ancaman. Ini kadang lebih dahsyat atau tidak? Hah? Dia berpengaruh. Oh, ini awas. Mungkin dia dirotan, mungkin dia diikat, mungkin dia digantung. Kan begitu. Ya. Kadang pikiran si anak lebih apa? Lebih luas lagi. Oh, awas. Jelas ya? Baik. Sama di dalam ayat ini. Ketika disebutkan, siapa yang beribadah kepada selain Allah, bersama Allah, hati-hati. Perhitungannya di sisi Allah. Kalau dikatakan perhitungannya di sisi Allah, tidak ada yang lepas dari pengadilan Allah. Dan sisi pendalilan pokok penulis di akhir ayat. Di akhir ayat dikatakan, "Innahu la yuflihul kafirun." Sungguhnya orang kafir tidak akan beruntung. Jadi disebut orang yang beribadah kepada selain Allah, bersama Allah, itu disebut apa? Sebagai orang-orang kafir. Maka ini kaidah pokok. Ya. Kaidah pokok. Kalau itu sudah ibadah, kapan diserahkan kepada selain Allah, walaupun sedikit, maka dia telah berbuat syirik akbar. Dia telah berbuat syirik akbar. Iya. Karena itu ada dalam sebagian riwayat ya. Ada orang yang masuk surga karena lalat, masuk neraka karena apa? Karena lalat. Iya. Walaupun dalam riwayatnya kadang sebagiannya membahas, ya, tapi riwayat mauquf dikuatkan oleh sejumlah ulama dan mempunyai hukum bisa marfu dan dalil-dalil umum mendukungnya. Jadi di sebuah wilayah ada sekelompok kaum musyrikin memiliki berhala. Berhala ini tidak ada yang boleh melewatinya kecuali dia harus memberikan kurban kepada berhala. Dan ini kewajiban, memberi kurban atau dia dibunuh atau dia mati. Iya. Maka berlalu ada dua orang. Yang pertama dikatakan kepadanya, "Berkurbanlah." Dia berkata, "Saya tidak punya harta apapun untuk berkurban." Iya. Kata orang itu, "Berkurban walaupun dengan seekor lalat, atau kalau tidak kamu dibunuh." Maka dia pun menangkap lalat. Kemudian dia berkurban dengan lalat. Iya. dia masuk neraka gara-gara itu. Dan yang satunya lagi, dia berkata berkorban. Dia berkata, saya tidak punya apapun untuk berkorban dan saya tidak akan berkorban untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Iya. Walaupun dengan seekor lalat. Maka ia pun dibunuh dan dia masuk surga karena lalat. Perhatikan, lalat kurban dengan hal yang remeh, sepele. Ya. Dengan lalat masuk neraka karena apa? Karena lalat, bukan karena lalatnya di sini. Karena dia menyerahkan ibadah kepada selain Allah. Ini yang paling besar. Iya. Karena itu dosa jangan dilihat kepada kecilnya dosa. Lihat kepada siapa seorang itu berdosa. Dia berdosa kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Baik, ini dosa kaitannya dengan keagungan dan ibadah Allah Subhanahu wa taala. Kemurnian ibadah kepada Allah. Karena itu dia palingkan ibadah sedikit saja kepada selain Allah, sembelihan sedikit. Hanya lalat tidak ada harganya, padahal lalat dia tangkap. Dia dapat dari tempat-tempat kotor. Ya. Tidak ada orang yang menjual lalat. Ya. Tapi dengan itu dia masuk dalam apa? Dalam neraka waliyadzubillah. Iya. Karena itu memalingkan ibadah walaupun sedikit kepada selain Allah itu adalah syirik akbar. Mengeluarkan pelakunya dari keislaman. Maka ini hati-hati. Iya. Dan ini pentingnya seorang itu mengenal tauhid. Mengenal keimanan kepada Allah. Dan inilah yang menyebabkan dia mampu menjawab pertanyaan malaikat di alam kubur. Sebab memang sepanjang dia hidup, dia jaga ibadahnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan kalau seorang hamba menjaga tauhidnya sedemikian rupa, inilah pokok yang paling indah di dalam kehidupannya. Pokok yang paling indah di dalam kehidupan. Iya. Ibadah hanya kepada Allah itu subhanallah, ketenangan. Ketenangan, kebahagiaan, kemudahan dalam segala urusan. Tawakalnya hanya kepada Allah. Dia tidak takut kepada siapapun dari manusia. Takutnya hanya kepada Allah. Walaupun seluruh manusia mengancamnya. Ya, dia tahu bahwa ancaman bahaya semuanya di tangan Allah. Dia hanya bertawakal kepada-Nya. Karena itu umat Islam umat yang paling kuat. Umat yang paling kuat. Dulu di awal-awal generasi Islam, umat Islam kalau ketemu dengan musuh 1 banding 10. Iya. Jadi kalau awal syariat jihad dulu, jadi kalau umat Islam 100 pasukan kaum muslimin bertemu 1000, 100 tidak boleh lari. Harus berhadap, bersabar menghadapi berapa? 1000. Karena kekuatan keimanan. Tapi setelah itu syariat dimudahkan. Menjadilah 1 banding 2. Menjadi 1 banding 2. 100 ketemu 200 tidak boleh lari. Jelas ya? Tidak boleh lari. Tapi kalau 100 ketemu 300, boleh saja pimpinan pasukan memerintah mereka mundur. Iya. Tapi kalau 100 ketemu 200, tidak boleh mundur. Harus sabar menghadapi 200. Nah, ini karena umat Islam punya kekuatan di dalam jiwa. Keimanan ini adalah hal yang menguatkan seorang hamba. Iya. Dari musibah-musibah dalam kehidupan, takdir, ketentuan yang menimpa, itu akan menjadi ringan bagi seorang hamba kalau dia mengerti mana-mana keimanan kepada Allah, murni ibadahnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kemudian penulis rahimahullah, ya, setelah ini kaidah umum ya, dibawakan oleh penulis. Iya, kaidah umum. Jadi beliau sekarang sudah menerangkan apa itu ibadah. Bentuk-bentuknya bagaimana? Dan beliau sudah memberikan kaidah umum dalam ibadah. Bahwa ibadah dipalingkan kepada selain Allah walaupun sedikit, hukumnya tadi apa? Memalingkan ibadah kepada selain Allah walaupun sedikit, hukumnya apa? Musyrik, kafir. Iya. Ini dua hukum. Dia musyrik, berbuat syirik akbar, dan itu mengafirkan dia, mengeluarkan dari keislaman. Syirik itu ada dua macam. Syirik ada berapa? Dua macam. Ada syirik akbar, dan ada syirik asgar. Syirik akbar ini adalah kesyirikan yang mengafirkan, mengeluarkan dari keislaman. Nah, ini ibadah, memalingkan ibadah walaupun sedikit, itu semuanya masuk di dalam pembahasan syirik akbar. Tidak ada masuk di pembahasan apa? Syirik asgar. Jelas ya? Nah, masuk di pembahasan syirik asghar. Ya, walaupun syirik asghar itu ada. Syirik asghar itu ada, tapi dalam bentuk-bentuk yang lain. Dalam bentuk-bentuk yang lain. Ya, dan mungkin di sela-sela pembahasan ada sebagian dari kalimat perlu dirinci. Kadang ada sebagiannya masuk di dalam syirik asghar. Ya. Baik, kita akan terangkan nanti pada tempatnya. Ya. Kemudian Syekh rahimahullah mulai menjelaskan bentuk-bentuk dari ibadah. Jadi tadi diterangkan berapa semua? Berapa bentuk? Ada 17. Ya. Tiga yang pertama adalah Islam, iman, dan apa? Ihsan. Ini tiga hal ini insyaallah akan datang nanti rinciannya. Dan tidak diragukan bahwa keislaman, keimanan, dan ihsan ini adalah ibadah yang agung. Bahkan ini adalah derajat yang tertinggi di dalam agama. Derajat yang tertinggi di dalam agama. Karena itu penulis nanti akan merinci di pembahasan apa itu Islam, apa agama Islam, dengan menyebutkan tiga tingkatan ini. Akan datang pada tempatnya. Kemudian yang keempat dari ibadah yang disebut adalah doa. Adalah doa. Iya. Kita akan baca dalil bahwa doa adalah ibadah. Apa dalilnya bahwa doa adalah ibadah? Kata penulis, wa fil hadithi ad-du'a mukhul ibadah. Iya. Dalam hadith Rasulullah bersabda bahwa doa adalah intisari dari ibadah. Nah, mukh itu dalam arti bahasa Arabnya, arti asalnya itu adalah otak. Iya. Otak sesuatu. Tapi kalau dibahasakan bebas, dia adalah intisari, pokok dari ibadah. Pokok dari ibadah. Iya. Dan ini hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Anas bin Malik. Hanya saja di dalam sanadnya ada kelemahan, ya. Ada Ibn Lahiyah dhaiful hadis. Dan ada lafaz yang lebih bagus daripada ini, yaitu datang dengan lafaz lain diriwayatkan oleh Abu Daud dari An-Nu'man bin Bashir, Rasulullah bersabda ad-du'a wal ibadah. Dia bersabda bahwa doa adalah ibadah. Doa adalah apa? Adalah ibadah. Ini yang sahih. Jadi Nabi sebutkan bahwa doa itu adalah ibadah. Iya. Adalah ibadah. Karena itu memang penggunaan kalimat doa di dalam nas-nas Al-Quran dan hadith, penggunaannya luas. Iya. Penggunaannya luas. Mungkin bisa dibahasakan bahwa doa terbagi menjadi dua. Ada doa bersifat ibadah, dan ada doa bersifat permintaan. Doa ibadah dan doa masalah. Ada doa yang bersifat ibadah, dan ada doa bersifat apa? Permintaan. Ya, biasanya kita kalau bahasa Indonesia, doa itu yang bersifat apa? Permintaan saja. Tapi dalam bahasa Arab, kalimat doa itu bisa bermakna apa? Bermakna ibadah itu sendiri. Solat itu doa. Zakat doa. Haji doa. Doa dalam artian apa? Dalam artian ibadah. Baik. Jadi doa adalah ibadah. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah Ta'ala. Ini dalil lain. Iya. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladina yastakbiruna 'an ibadati sayadkhuluna jahannam madakhirin. Dan berkata Rabb kalian, berdoalah kalian kepadaku, pasti aku akan mengabulkannya. Nah, ini doa di sini pasti bermana, doa di sini bermana doa permintaan. Ya. Sebab dikabulkan oleh Allah, diberi oleh Allah, apa yang diminta oleh si hamba. Ya, kemudian Allah berfirman, innal ladzina yastakbiruna 'an ibadati sayadkhuluna jahannama madakhirin. Sungguhnya orang-orang yang bersombong dari beribadah kepadaku. Perhatikan. Tadi disebut doa di awal, setelah itu disebut ibadah doa ini. Ini menunjukkan bahwa doa adalah apa? Doa adalah ibadah. Sungguhnya orang-orang yang bersombong dari peribadatan kepadaku, mereka akan masuk ke dalam neraka jahannam dalam keadaan dakhirin, dalam keadaan hina dan direndahkan. Ya, subhanallah. Selain dari mendapatkan siksaan, dia juga mendapatkan kehinaan. Mendapatkan kehinaan. Iya. Maka sisi pendalilan dari ayat ini terang sekali. Ayat ini menjelaskan bahwa doa adalah ibadah. Allah perintah, berdoalah kalian. Ya. Dan kalau Allah memerintah sesuatu, Allah cinta kepada sesuatu itu atau tidak? Hah? Kalau Allah perintah kepada sesuatu, sesuatu ini dicintai oleh Allah atau tidak? Ya, jelas dicintai oleh Allah. Ya. Jadi kalau kita sudah sampai kepada kalimat itu sesuatu dicintai oleh Allah, berarti doa adalah apa? Ibadah atau bukan? Dia adalah ibadah. Iya. Maka demikian cara mengukur. Kalau dia sudah ibadah, kaidah ibadah tidak boleh dipalingkan kepada selain Allah walaupun apa? Walaupun sedikit. Siapa yang memalingkannya kepada selain Allah walaupun sedikit, maka dia dianggap apa? Musyrik, kafir. Iya. Baik. Kemudian ibadah jenis berikutnya yang disebut oleh penulis, yaitu al-khauf. Ini yang kelima. Kata beliau, wa dalilul khaufi qauluhu ta'ala, fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Dalil tentang khauf adalah firman Allah Ta'ala. Iya. Fala takhafuhum, janganlah kalian takut kepada mereka, tapi takutlah kalian kepadaku kalau benar kalian itu beriman. Iya. Sisi pendalilan bahwa khauf, rasa takut adalah ibadah. Pertama, Allah larang seorang takut kepada selain Allah. Yang kedua, Allah perintah seorang hamba hanya takut kepada siapa? Kepada Allah. Kemudian yang ketiga, Allah terangkan bahwa takut hanya kepada Allah itu adalah ciri keimanan. Ciri keimanan. Maka ini tiga pendalilan menunjukkan bahwa al-khauf adalah apa? Adalah ibadah. Khauf adalah ibadah. Iya. Khauf itu adalah sesuatu di dalam hati yang menyebabkan dia khawatir akan terjadi sesuatu yang tidak menyenangkan di masa mendatang. Nah, itu al-khauf. Dan memang di sini ada kalimat-kalimat agak apa namanya, perlu dibedakan. Penulis menyebut tiga ya, al-khauf, ar-rahbah, dan al-khasyah. Ini tiga kalimat. Semuanya kalau diterjemah dalam bahasa Indonesia, ya memang artinya takut. Tapi dalam bahasa Arab ada perbedaannya. Dan insyaallah taala kita akan terangkan nanti pada tempatnya. Iya. Tatkala kita mengetahui bahwa rasa takut itu adalah ibadah, maka tidak boleh rasa takut ini diserahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Iya. Seorang wajib takut hanya kepada Allah. Ya, karena itu para nabi, orang-orang yang sangat takut kepada Allah. Kata Nabi Nuh alaihi salam, "Inni akhafu alaikum adzaba yawmin muhir, adzaba yawmin adzim." Sungguhnya saya takut kepada kalian. Saya takut kalian itu akan disiksa, akan ditimpa siksaan yang sangat pedih. Nabi Syuaib juga berkata demikian. Dan Nabi Muhammad juga berkata demikian. Kekhawatiran beliau, "Qul inni akhafu in asaitu rabbi adzab yawmin adzim." Katakanlah, sungguhnya saya takut kepada Rabbku kalau saya bermaksiat, saya takut siksaan pada hari yang sangat dahsyat. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam kadang beliau salat dan dada beliau bergejolak. Iya. Bagaikan ada tetesan-tetesan yang jatuh di baskom karena tangisan beliau ketika beliau melakukan salat sallallahu alaihi wasallam. Maka setiap kali seorang hamba memiliki rasa takut, maka ini adalah suatu hal yang sangat indah baginya. Iya. Karena itu, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah ibadah. Rasa takut kepada Allah adalah apa? Adalah ibadah. Iya. Tapi perlu diketahui bahwa rasa takut itu beraneka ragam. Rasa takut sifatnya apa? Beraneka ragam. Rasa takut yang pertama, ada rasa takut yang sifatnya ibadah. Inilah yang kita terangkan, rasa takut yang seperti ini hanya diberikan kepada siapa? Kepada Allah. Rasa takut yang kedua, ada namanya khaufus sir, takut kepada selain Allah. Iya. Dia takut kepada selain Allah, kepada berhala, kepada sesembahan yang menyebabkan dia takut tertimpa musibah olehnya. Takut kepada penghuni kubur. Iya. Ini dari syirik akbar namanya, mengeluarkan pelakunya dari apa? Keislaman. Nah, ini rasa takut yang seperti ini, naudzubillah. Iya. Sebagian orang harus berziarah ke kuburan, kalau tidak khawatir akan turun apa? Turun musibah menimpa keluarganya. Ini rasa takut adalah hal yang diharamkan, ini dari syirik akbar yang seperti ini. Nah, dan ini mewarnai ya, banyak dari kaum muslimin rasa takut mereka. Iya. Karena itu kalau dilihat sebagian orang, iya. Kalau ada yang kuburan misalnya diganggu atau ini, oh takut sekali. Seakan-akan mau turun siksaan sudah dari Allah. Nah, takut dia. Ya, ada seorang yang memegang jimat dari gurunya. Begitu ada yang mengotorinya atau ada yang tidak menghormatinya, dia takut sekali kena siksaan. Ya, takut kualat. Macam-macam lah bahasanya. Ya. Dan ini rasa takut kepada selain Allah, ini adalah hal yang merupakan kesyirikan. Rasa takut yang ketiga, ada rasa takut ya, di mana seorang hamba dia meninggalkan sesuatu karena takut dari kebencian manusia. Takut dari kebencian manusia. Iya. Dia benci. Dia takut manusia akan membencinya kalau dia berbuat begini dan begitu. Iya. Rasa takut yang seperti ini adalah dosa besar. Adalah hal yang diharamkan, mengurangi keimanan. Tetapi dia bukan perkara yang dikatakan sebagai kesyirikan yang menghilangkan tauhid, yang mengeluarkan dari keislaman. Kemudian rasa takut yang keempat, ada rasa takut sifatnya tabii, sifatnya tabiat. Seorang takut kepada singa, takut api membakarnya, dia pegang api takut terbakar. Ini rasa takut sifatnya apa? Tabiat manusia. Yang seperti ini tidak ada kaitannya dengan apa? Dengan ibadah. Tapi rasa takut yang terdapat di dalamnya ketundukan, menyerahkan perkara, iya. Maka yang seperti ini, rasa takut yang seperti ini hanya diberikan untuk Allah Subhanahu wa taala saja. Tidak boleh diberikan kepada siapapun selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik, selesai sudah pembahasan tentang rasa takut. Ya, masih ada beberapa bentuk ibadah yang lainnya. Insyaallah taala kita akan lengkapi nanti di pertemuan di sesi yang akan datang. Ini waktu sudah habis ya. Ya. Untuk acara hari ini mungkin tidak ada tanya jawab. Insyaallah taala besok kita selesaikan materi pembahasan. Ya, di dua sesi. Kemudian kalau misalnya masih ada waktu, insyaallah kita akan membuka tanya jawab kalau masih ada waktu sebelum asar. Kalau misalnya waktu asar pun besok habis untuk materi, maka mungkin tanya jawabnya nanti setelah asar insyaallah taala. Baik. Untuk sementara saya cukupkan dulu sampai sini. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.